Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita pada kesempatan sore hari ini melanjutkan kajian kita, kajian risalah Barakallahu Fikum Jinayatu At-Tamayyu' Alal Manhaj As-Salafi Li Syekh Al-Allamah Abi Abdul Aziz Ubaid bin Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Rahimahullahu Ta'ala. Dan kita sempat pada pertemuan yang lalu sedikit memasuki pertanyaan ke-9 dari risalah ini. Dan insyaallah ta'ala kita akan menyempurnakan pertanyaan ke-9 tadi pada pertemuan yang lalu. Dengan barakallahu fikum kita membawakan pelengkap dari kalam para ulama lainnya. Barakallahu fikum as-su'al at-tasi', pertanyaan ke-9. Yara ba'du man yadda'i as-salafiyyata annahu la budda min al-'amal al-jama'i wa ihtiwa'i asy-syabab bi hujjatin anna as-salafiyyina la ya'malun. Sebagian orang yang mengklaim As-Salafiyah pada dirinya, artinya bagian dari dakwah As-Salafiyah, pengikut Al-Manhaj As-Salafi. Dia menyatakan, La budda minal amal al-jama'i. Maka harus ada amalun jama'i. Amalan yang melibatkan sekian banyak orang. Wahtiwa isyabab. Wahtiwa asyabab. Dan termasuk pula para syabab dalam amalan tersebut. Demikian pula mencakup para asyabab dalam amalan tersebut. Apa alasannya mengapa harus dengan amalun jama'i, amalan melibatkan sekian banyak orang? Alasan mereka an-nas-salafiyyin la ya'malun. Alasan mereka bahwasannya kaum as-salafiyin, para pengikut manhajus salafi, mereka tidak beramal. Ya, tidak terlihat nyata amalan di lapangan. Wa anna syughlahum ar-rudud. Dan bahwasannya kesibukannya mereka itu hanya rudud saja. Hanya membantah saja. Wa anna fihim shiddatan tunaffirun nasa anhum. Dan bahwasanya pada diri mereka, pada syababus salafi, itu ada sikap keras, ya, ada sikap kaku yang membuat orang itu lari dari dakwah. Fa hal hadza min ad-da'wah as-salafiyyah fi syai'. Apakah statement pernyataan seperti ini wahai syekh merupakan bagian dari dakwah as-salafiyah? Apakah benar memang harus butuh amalun jama'i barakallahu fikum, agar apa, agar syababus salafi ini tidak sibuk dengan rudu terus, tidak apa, tidak hanya sibuk dengan rudu terus, sehingga mereka apa, menjadi pribadi-pribadi yang kaku, keras, akhirnya banyak orang lari dari dakwah mereka. Apakah ini juga merupakan bagian dari strategi dakwah as-salafiyah? Artinya statement seperti ini. Nah, al-jawab, maka jawaban dari beliau rahimahullah ta'ala, aqulu hadzal qaul yarudduhu umurun thalatha. Statement atau pernyataan seperti ini terbantah dengan tiga hal. Al-amrul awal, perkara pertama ialah anna a'immatas sunnati bada'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ilal yaumi ala bayanil haqqi linnasi wan nasihati lil ummah. Bahwasannya para imam-imam dakwah as-sunnah, para a'immatus sunnah, para ulama us-sunnah, dimulai semenjak para sahabah, yaitu para imam-imam as-sunnah, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai hari ini, ya, dan begitu pula para ulama sampai pada hari ini dan detik ini, mereka semuanya sepakat berada di atas prinsip dakwah bayanul haq, menjelaskan al-haq kepada kaum muslimin, wa nasihah lil ummah, dan menyampaikan nasihat terhadap umat. Apalah landasan dalil, metode dan cara dakwah seperti ini? Adzkur hadzal athar, dan saya sampaikan athar ini, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-muqtilin wa ta'wila al-jahilin. Ilmu agama ini akan diemban oleh orang-orang adil di setiap masa, di setiap zaman. Diemban, dipikul, dan dibawa oleh orang-orang adil, yakni para ulama, para pewaris nabi. Di setiap masa, di setiap generasi. Apa tujuan dan apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Tugas mereka adalah yanfun, menafikan, meniadakan, tahrifal ghalin, para menyelewengkan atau afwan, menghilangkan, menepis penyimpangan-penyimpangan kaum ekstremis, orang-orang yang ghulu, wantihal al-mubtilin, dan kepalsuan orang-orang ahlul batil, wa ta'wila al-jahilin, dan juga menepis ta'wil-ta'wil atau tafsiran-tafsiran dari orang-orang jahil. Nah, apa jadinya kalau orang-orang jahil ikut berbicara, membahas tentang permasalahan urusan agama, tampil di hadapan umat, berbicara tentang urusan agama dalam keadaan ia tidak memiliki bekal dan tidak memiliki ilmu? Apa jadinya orang-orang jahil, barakallahu fikum, membicarakan tentang ayat-ayat Allah, membicarakan tentang hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, tanpa bimbingan ilmu dan tanpa bimbingan para ulama? Nah, maka tampillah para ulama, Allah munculkan mereka di muka bumi ini, di setiap masa, di setiap generasi, sebagai orang-orang yang adil, barakallahu fikum. Untuk apa? Untuk membersihkan agama ini dari tahrif al-ghalin. Membersihkan agama ini dari tahrif al-ghalin. Penyelewengan-penyelewengan makna dari kalangan orang-orang yang ghalin, orang-orang yang hulu, orang-orang yang ekstrim. Wantihal al-mubtilin, dan kepalsuan-kepalsuan ahlul batil. Dan demikian pula membantah dan meluruskan, membersihkan agama ini dari ta'wila al-jahilin, penafsiran-penafsiran orang-orang jahil. Nah, ini bantahan pertama. Ya, bantahan pertama terhadap apa? Terhadap ucapan tadi. Butuh terhadap amalun jama'i. Ya, barakallahu fikum. Karena apa? Karena selalu sibuk dengan rudud, sibuk dengan yang namanya bantahan, bantahan, bantahan, bantahan. Sementara kita semuanya ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hidup di masa yang penuh dengan fitnah, hidup di masa yang penuh dengan banyak tahrif al-ghalin, banyak pula intihalul mubtilin, banyak didapati di mana-mana ta'wilal jahilin, tidak sedikit hal tersebut terjadi. Naam. Al-amru tsani, bantahan yang kedua ialah anna manhajas salaf laisa maqsuran 'ala ar-rudud. Bahwasannya manhajus salaf itu tidak terbatas dan terkotak pada ar-rudud, bantahan. Isinya manhajus salaf itu bukan apa, bukan hanya membantah, enggak. Bal huwa syamilun lit ta'lim. Dan bahwasannya manhajus salaf itu bahkan itu juga mencakup ta'lim, yaitu pengajaran ad-din terhadap kaum muslimin. Artinya apa? Artinya manhajus salafi itu ya sibuk dengan al-ilm. Sibuk dengan ilmu. Sibuk untuk mengajarkan ilmu. Sibuk untuk mengajarkan barakallahu fikum. Naam. Ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kalamus salaf. Wa in syi'ta fakul ta'liful kutub al-ilmiyah ma'a ta'lim al-amali warudud. Bisa juga Anda katakan namanya manhajus salafi itu ta'liful kutub, menyusun karya-karya tulis ilmiah ma'a ta'limil amali, yang terus diiringi dengan pengajaran amaliyah, praktek dari ilmu yang telah disusun dan ditulis dalam karya-karya tersebut. Warudud, dan juga mencakup apa? Arudud pula, membantah. Nah, yang namanya fitnah ya ikhwah, dan juga yang namanya kesesatan, kesalahan, kekeliruan, barakallahu fikum, labudda minar rudud, maka mau enggak mau pasti harus apa? Harus dibantah, harus diluruskan. Karena memang yang dikehendaki adalah tasfiyatu at-tadayyun, kemurnian di dalam beragama. Beragama di atas apa? Di atas ajaran yang asli, ajaran yang murni. Warududu babun min abwabi saddil bid'i wal muhdatsat. Dan yang namanya ar-rudud merupakan babun min abwabi saddil bid'i wal muhdatsat. Naam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa ar-rudud babun min abwabi da'wah. Nah, kata beliau dalam risalah yang lainnya, yaitu risalah Dawabit fi kaifiyati mu'amalati ahli sunnati wa ahli al-batil. Dan demikian pula dimuat pula dalam risalah lainnya yang berjudul Fiqhut ta'amuli ma'a ahli sunnati wa ahli al-batil. Syekh menyebutkan, yaitu Syekh Ubaid rahmatullahi ta'ala alaihi, walladhi aziduhu huna akul. Dan yang aku tambahkan di sini, aku sampaikan ar-rudud babun min abwabi da'wah. Rudud itu merupakan salah satu bab dari sekian bab-bab dakwah. Fiha nashr li sunnah wa daf'un lil bid'ah wa siyanatu li ahli sunnati min khatar al mubtadi'ah. Nah, rudud itu sendiri merupakan salah satu bab dari sekian bab-bab dakwah, artinya termasuk bagian dari ilmu. Bagian dari manhajus salafi, bagian dari ad-da'wah as-salafiyah dan ad-da'wah salafiyah enggak bisa dilepas dari yang namanya ar-rudud. Karena memang apa? Karena memang ar-rudud juga merupakan manhajul anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Sebelumnya para nabi dan para rasul menjaga keautentikan agama ini, menjaga kelurusan agama ini. Bagaimana kaum beliau-beliaunya dari kalangan musyrikin, dari kalangan ahlul kufur, menyusupkan syubhat-syubhat mereka Nah, kepada Rasul alaihissalatu wasallam dan kepada para nabi, kepada para rasul dan juga kepada para pengikut beliau-beliaunya yang setia di atas ajaran nabi dan rasul tersebut. Muncul yang namanya syubhat, barakallahu fikum. Maka bagian dari ilmu, bagian dari dakwah beliau-beliaunya, maka beliau juga apa? Menyampaikan rudud. Ar-rudud, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, babun min abwabi saddil bid'ah wal muhdatsat. Rudud itu merupakan bagian salah satu dari sekian bab-bab saddul bid'ah, mencegah berbagai kebid'ahan dan berbagai ajaran-ajaran baru dalam agama. Sehingga dengan adanya ar-rudud tercapai itu apa? Tujuan tasfiyatu at-tadayyun. Kemurnian di dalam beragama. Kalau tidak ada rudud, barakallahu fikum. Kalau tidak ada bantahan, tidak ada bantahannya para nabi, tidak ada bantahannya para rasul, tidak ada bantahannya para ulama dan a'immatus sunnah, a'immatud da'wah as-salafiyah, maka agama ini akan tercampur dengan sekian banyak pemikiran-pemikiran batil, tercampur dengan sekian banyak kebid'ahan-kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan. Nas'alullah as-salam wal'afiyah. Demikian pula beliau menyatakan, ar-rudud babun min abwabid da'wah. Rudud merupakan salah satu dari sekian bab-bab da'wah. Beliau menyebutkan dengan rudud, nasyrulis sunnah. Dengan membantah kebid'ahan, itu juga merupakan nasyrulis sunnah. Menyebarkan sunnah. Wadaf'un lil bid'ah. Dan juga upaya mencegah kebid'ahan untuk disisipkan atau disusupkan ke dalam agama ini, wasiyanatun li ahli sunnah, dan sebagai bentuk penjagaan, membentengi ahli sunnah wal jamaah min khatari al-mubtadi'ah, dari bahayanya al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dalam risalah yang tadi, yang kami sebutkan yaitu fikhut ta'amul ma'a ahli sunnati wa ahlil batil, Syekh menyebutkan, wala a'rifu aliman min ahli sunnah fadlan 'anil a'immah yanha 'anil rududi abada. Naam. La yanhauna 'anha nahyan mutlaqa. Saya tidak mengetahui ada satu seorang ulama pun dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlebih lagi dari kalangan para a'immah, satu saja enggak, apalagi sekian banyak a'immah, yang mencegah atau melarang dari ar-rudud sama sekali, enggak ada. Tidak ada di antara beliau-beliaunya satu saja tidak ada yang melarang dari rudud secara mutlak, bal yanhauna nahyan muqayyada. Bahkan beliau-beliaunya melarang dengan larangan yang tidak mutlak. Larangan yang dirinci. Ya. Dengan larangan yang terbatas. Fa idza ra'al 'alimu talamidatahu aw ahla baladihi taraku al-fiqh fi al-aqidah wal-ibadah wal-mu'amalah wansarafu ila ar-rudud fa innahu yuhadhdhiruhum. Apabila ada seorang alim melihat murid-muridnya atau melihat penduduk negerinya meninggalkan tafaqquh fid-din, meninggalkan upaya mempelajari akidah, upaya mempelajari ibadah dan fikih muamalah. Kemudian mereka insarafu ila rudud, meninggalkan pelajaran akidah, meninggalkan pelajaran fikih. Nah, dan inginnya sibuk dengan rudud terus, fa innahu yuhadziruhum. Maka beliau pasti akan apa? Akan mengingatkan kaumnya tersebut, mengingatkan murid-muridnya supaya apa? Rudud pada porsinya. Nah, la tanshaghilu birudud. Beliau akan menyatakan, jangan kalian sibuk rudud saja. Semua waktunya dihabiskan dengan rudud. Yakni la taj'aluha syaghlakum syaghil. Jangan dijadikan rudud materi yang sangat menyibukkan kalian sehingga apa? Tidak belajar akidah, tidak belajar fikih, tidak belajar hadis, tidak belajar ilmu-ilmu yang lainnya yang juga memiliki nilai penting. Nah, artinya apa? Dilarang pun juga dengan larangan yang terbatas, bukan dilarang dengan larangan mutlak. Barakallahu fikum. Al-amru tsalits. Kemudian Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, bantahan yang ketiga ialah, artinya apa di sini? Syekh menyebutkan bahwasanya rudud itu bagian dari dakwah. Rudud itu tidak bisa dipisahkan dari al-manhajus salafi. Ya, rudud itu tidak bisa dipisahkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah dari apa? Dari al-manhajud da'wah. Atau manhaju ad-da'wah as-salafiyah. Nggak bisa dipisahkan. Nah. Dan tidak bisa dipisahkan dari apa? Abwabul ilm. Karena memang rudud juga merupakan apa? Babun min abwabil ilm. Babun min abwabis sunnah. Babun min abwabis saddil bid'i wal muhdatsat. Merupakan bab pencegahan agama ini dari apa? Dari berbagai kebid'ahan dan ajaran-ajaran baru. Merupakan salah satu bab dari bab-bab dakwah. Merupakan salah satu bab dari bab-bab ilmu. Nah, sehingga apabila memang pada kondisi yang diperlukan seseorang belajar rududul ulama, mempelajari bantahan-bantahan ulama, itu sama juga mereka dengan sibuk dengan ilmu, barakallahu fikum. Sibuk dengan penyebaran terhadap sunnah. Sibuk dengan saddul bid'i wal muhdatsat. Sibuk dengan apa? Dengan mencegah, membentengi diri dan juga ahlus sunnah yang lainnya dari kebid'ahan dan muhdatsat. Membentengi agama ini dari kebid'ahan dan muhdatsat, ajaran-ajaran baru. Al-amru tsalits, kemudian bantahan yang ketiga ialah annahu la yujadu 'alimun fi man 'araftu yaqtasiru fi tanbihi an-nasi 'ala ar-radd faqat bal huwa jami'un bainal amrayn wa in kana ahyanan yaghlibu 'alayhi ar-radd li anna al-hala 'indahu yaqtadi dhalik. Yang ketiga ialah tidak ada seorang ulama pun, seorang alim pun, sebatas yang saya tahu, yang diketahui oleh Syekh Ubaid rahimahullah, membatasi tanbih beliau ala raddi faqat. Ya. Yaqtasiru fi tanbihin nas, membatasi, ya, mengingatkan manusia itu hanya kepada ar-radd saja. Artinya apa? Tidak mengingatkan kaum muslimin dari bantahan saja, enggak. Wa in kana ahyanan yaghlibu 'alaihi radd, walaupun terkadang, barakallahu fikum, mayoritas yang mendominasi keadaan beliau itu selalu ar-radd, membantah. Barakallahu fikum, membantah. Kenapa? Li annal hala 'indahu yaqtadi dzalik, karena memang kondisi dan keadaannya memaksa demikian. Seperti Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala. Naam. Barakallahu fikum. Kondisinya memaksa seperti yang ada. Karena memang al-bid'ah wal muhdatsat, barakallahu fikum, itu tersebar di mana-mana. Dan macamnya tidak sedikit. Ahlul bid'ah itu tidak sedikit. Bagaimana upayanya mereka terus menerus siang dan malam, barakallahu fikum, melancarkan dan terus menyusupkan syubhat dan kebatilan-kebatilan mereka di tengah-tengah agama ini. Sehingga wajar kalau ternyata keadaan dan kondisinya memaksa apa? Memaksa beliaunya harus apa? Harus sibuk dengan ar-rudud. Sibuk dengan ar-rudud. وبهذا تعلمون أن صاحب المقولة على خطأ وعلى خطر. Maka dengan tiga bantahan ringkas ini, kalian bisa mengetahui bahwa orang yang mengucapkan kalimat di atas yang dibawakan oleh sang penanya, oleh as-sa'il, itu berada di atas prinsip yang salah dan sekaligus di atas prinsipnya membahayakan. Wa annahu yuridu at-talfiq. Naam. بل ما أظنه إلا ويريد التستر على أهل البدع والضلال. Dan bahkan nampaknya dia seperti menginginkan adanya unsur at-talfiq, ya, ada upaya pemalsuan yang ingin ia lakukan. Bal ma adhunnuhu illa wa yuridu tasattur ala ahli al-bid'i wa dhalal. Bahkan saya meyakini dia ingin apa? Ingin tasattur ala ahli bid'ah wa dhalal, ingin mengkaburkan prinsip-prinsip dan syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Nah, karena apa? Karena dengan seorang ahlus sunnah, seorang sunni, seorang salafi, membaca kutub urudud, membaca kitab-kitab bantahannya para ulama, barakallahu fikum, menjadi tercerahkan kehidupan dia di dalam bermanhaj. Dia menjadi memiliki cahaya ilmu yang dengan itu barakallahu fikum langkah dia di dalam mengikuti al-manhajus salafi menjadi terang benderang. Ia bisa mengetahui mana bid'ah, mana sunnah, mana syirik, mana pula tauhid. Dengan apa? Dengan rududul ulama. Nah, memang ahlul bid'ah dan ahlul batil, karena memang mereka sudah tidak memiliki hujjah di atas kesesatan dan penyimpangan mereka, dan dengan bantahan para ulama akhirnya terkuaklah, terbongkarlah kebid'ahan-kebid'ahan mereka, dan juga akhirnya terbuka tabir dan kedok-kedok mereka. Wa in ahsanna dhanna bihi qulna innahu jahil la yusinu da'wata ila Allahi ala basirah. Walaupun kalaupun kita mau masih berbaik sangka kepada orang ini, orang yang perkataannya dibawakan oleh penanya tadi, kalau kita masih mau berbaik sangka kepadanya, kita katakan mungkin orang ini jahil, ya, tidak bisa berdakwah, ya, tidak bisa mengajak orang lain berdakwah kepada jalan Allah di atas basirah, tidak di atas ilmu, ini orang jahil. Bal huwa min ahlil jahl bin nahjil haq. Bahkan dia termasuk orang yang jahil terhadap apa? Terhadap manhaj yang haq. Fid da'wati ilallah. Tidak mengerti dan tidak mengetahui metode dakwah yang benar di dalam mengajak kaum muslimin kembali kepada jalan Allah. Au huwa min ahlil dalal wal inhiraf wat talfiq fil manhaj. Atau memang dia sendiri sebagai ahlul bid'ah dan ahlul dalal. Ahlul bid'ah dan ahlu ad-dalal cuman ingin memakai pakaian kedok as-salafiyah supaya ia pun dianggap sebagai salafi. Lalu dengan upayanya ingin menyusupkan syubhat-syubhatnya kepada apa? Kepada syabab. Kepada as-syabab. Barakallahu fikum. Syubhat demikian juga pernah di Naam. Pernah diulas oleh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Bagaimana mereka ahlul bid'ah dan ahlul dalal mengkritisi ahlus sunnah as-salafiyyin karena kesibukan mereka dengan ar-rudud. Ya, memang kondisinya barakallahu fikum mau tidak mau memang seseorang harus apa? Harus belajar, mempelajari dan membaca kutub ar-rudud, mempelajari kitab-kitab rudud. Nah, karena memang keadaan memaksa demikian. Pertanyaan diajukan kepada beliau hafizahullahu ta'ala dan dimuat di dalam situs resmi beliau. Hal yang kimu ala salafiyina ishghaluhum birududi bida'wa annahum la yahtammuna bil ilm. Wahai syekh, yaitu kepada pertanyaan kepada Syekh Rabi' hafizahullah, apakah as-salafiyin itu dicela? Perbuatan mereka juga termasuk perbuatan tercela. Perbuatan ini apa? Ishghaluhum birudud. Kesibukan mereka dengan ar-rudud. Sibuknya mereka dengan bantahan-bantahan. Membaca kitab bantahan dan bantahan. Kemudian menyampaikan rot, rot, rot, rot. Naam, sibuk dengan rudud, sibuk dengan fitnah. Annahum la yahtammuna bil ilm, dan bahwasannya mereka enggak sibuk dan enggak semangat dalam talabul ilmi. Sibuknya dan semangatnya rudud. Rudud dan rudud, membantah dan membantah. Maka jawaban dari beliau hafizahullah taala, al jahilu kaifa yaruddu ala ahli al batil. Orang jahil bagaimana mungkin ia akan bisa membantah ahlul batil? Dan antum bisa melihat kan dari hadis iftirakul ummah, siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam, jalan keselamatan itu berapa dan jalan kesesatan berapa? 73 jalan, satu yang selamat, 72 lainnya kemana? Ke annar. Jalan penyimpangan, jalan kesesatan. Artinya banyak sekali. Ya, banyak sekali kesesatan, penyimpangan, inhirafat, ya, wal abatil. Tidak sedikit, banyak. Lah kalau orang jahil dan tidak membaca rududul ulama, bantahan-bantahan para ulama, mana mungkin ia akan bisa terhindar dari syubhat? Biiznillah. Kami tekankan sekali lagi, hidayah itu biyadillah, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Keistimewaan seorang hamba di tangan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Keselamatan ia dari fitnah di tangan Allah jalla wa ala semata, bukan di tangan makhluk, bukan di tangan ustadz, bukan di tangan syekh, bukan di tangan siapapun. Nah, tetapi ia harus berupaya membentengi diri. Ia harus berupaya untuk barakallahu fikum membendung berbagai syubhat dan kebid'ahan tersebut dari dirinya dengan apa? Dengan belajar. Dan juga membaca kutub rudud, membaca rudud para ulama. Al-jahil, orang jahil. Naam, bagaimana ia akan membantah kebatilan? La yaruddu alaihim wa yadhadu abatilahum illa bil ilm. Dan ia tidak akan pernah bisa membantah ahlul batil dan tidak akan bisa melumat kebatilan-kebatilan mereka illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Maka orang jahil harus mempersenjatai dan membentengi diri dengan ilm. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala salaf, qala Malik, qala Al-Auza'i, qala fulan. Min aqwali allati tanbathiqu min kitabillahi wa min sunnati Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Ia harus membentengi dirinya dengan qala Allah, dengan firman Allah, dengan sabda Rasul, dengan perkataan para sahabah, dengan perkataan salafus salih, Malik, Al-Auza'i, para ulama yang lainnya. Harus membentengi dirinya dengan akwal yang dibangun dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Warad ala ahlil bid'i jihad. Sementara membantah ahlul bid'ah itu merupakan upaya jihad fisabilillah. Afdalu min ad-darbis suyuf, lebih afdal daripada mengayunkan pedang. Ya. Lebih mulia, bahkan lebih afdal daripada apa? Jihad di medan tempur, di medan perang. Wad-darbu bid'il Islam khatir jiddan. Dan membenturkan kebid'ahan dengan agama Islam atau memasukkan agama Islam kebid'ahan dalam agama Islam merupakan perkara yang khatir jiddan, perkara yang sangat membahayakan. Li'annahu law sakata an-nasu 'anil radd 'ala ahli al-ahwa ila dha'a ad-dinu kama dha'a dinu ahli al-kitab. Karena andaikan kalau ternyata orang-orang ini atau umat manusia atau para ulama diam, ya, mengunci rapat-rapat mulut beliau-beliaunya dari apa? Dari membantah ahlul ahwa, membantah kesesatan-kesesatan mereka, niscaya agama ini pun barakallahu fikum, niscaya Nah, agama Islam ini pun akan apa? Akan hilang. Akan hilang, barakallahu fikum. Seperti hilangnya dan seperti tersia-siakannya agamanya Ahlul Kitab. Fa innahum harrafu wa baddalu wa mayya'u. Naam. Fama ajizu. Karena sesungguhnya mereka Ahlul Kitab harrafu, merubah-rubah agama mereka, wa baddalu, dan mengganti-ganti agama mereka, wa mayya'u, dan mereka bersikap lembek, tidak apa, tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan yang disisipkan dalam agama mereka. Fama ajazu, dan mereka bukan lemah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Makana hunaka man yungkir wa yuharibu hadha tabdil. Dan tidak ada upaya di antara mereka, orang-orang yang kemudian mengingkari dan memerangi upaya penggantian ya agama ini. Al-bid'ah tahrifun lidinillah. Kebid'ahan itu merupakan tahrifun, merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ifsadun lidinillah, dan merupakan upaya perusakan terhadap agama Allah. Al-bid'ah merupakan ifsadun lil ummah, upaya perusakan terhadap umat, terhadap akidahnya. Bukan merusak kondisi kehidupan mereka, tapi merusak apa? Rohani mereka, merusak agama mereka, merusak tali hubungan mereka dengan Rabbul Alamin. Naam. Walladhi yaruddu hadzal fasad innama huwa mujahidun li'i'lai kalimatillahi wa li himayati dinillahi wa li himayati hadhihi al-ummati min dhaya'i diniha. Walladhi yaruddu hadzal fasad, dan yang membantah kerusakan-kerusakan ini, dia adalah seorang mujahid. Ya, dia adalah seorang mujahid yang berjihad meninggikan kalimat Allah dan berupaya menjaga agama Allah, menjaga dan membentengi umat dari apa? Dari hancur dan hilangnya agama mereka. Idza dha'a dinuha dha'at fid dunya wal akhirah. Kalau agama umat ini rusak, dha'at fid dunya wal akhirah, maka umat ini pun juga akan menjadi rusak. Bukan hanya rusak dunia mereka, tapi rusak pula akhirat mereka. Wasukutu ala ahli al-bid'ah bimithli hadhihi al-hujjah wa amthaliha khatirun jiddan. Kata beliau, mendiamkan kebid'ahan-kebid'ahan semisal ini dengan cara-cara thariqah dan syubhat-syubhat seperti ini merupakan upaya yang sangat membahayakan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, yang menyembunyikan ayat-ayat yang berisi bukti-bukti, yang berisi hidayah, petunjuk, setelah keenam yang telah kami turunkan, disembunyikan, mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jabarkan, setelah kami jelaskan kepada umat manusia, fil kitab, dalam kitab tersebut. Maka orang-orang yang melakukan upaya menyembunyikan, mendiamkan kebatilan, mendiamkan kebid'ahan, mendiamkan fitnah, ya, mendiamkan barakallahu fikum syubhat-syubhat bertebaran kesana kemari, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat pula oleh umat manusia. Fayubayyin bil ilm wal hujjah wal burhan, maka hendaknya ia jelaskan dengan ilmu, ia jelaskan dengan hujjah, ia jelaskan dengan burhan. Wa yad'u ila dhalika bil hikmah, dan hendaknya ia mengajak kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah, kembali mengajak kepada ilmu, kembali kepada hujjah dan burhan. Dengan apa? Dengan hikmah. Wal mau'idhatil hasanah. Barakallahu fikum, kata beliau. Yatabarra'u ila himayati dinillahi wa nashrihi fil muslimina wa ghairihim. Dan hendaknya ia apa? Menyumbangkan diri untuk menjaga agama Allah Jalla wa'ala dan menyebarkannya ke di tengah-tengah kaum muslimin. Wa ghairihim. Dan juga selain kaum muslimin. Bikulli ma yastati' minal wasail. Dengan sarana-sarana yang ia mampu, dengan segenap upaya yang ia miliki. Wa min adhafiha. Hadha rad min adhafil wasail. Hadha rad wa ilal wajib akthar min rad. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbih wa dhalika adhaful iman. Naam. Dan di antara wasilah yang termudah atau yang terlemah ialah hadzarat min adhafil wasail hadzarat. Di antara sarana yang paling lemah ialah apa? Bantahan ini. Wa illal wajib akthar min rad. Wa illa, maka wajib bagi dia. Kalau tidak kondisinya masa demikian, maka wajib bagi dia untuk memperbanyak rad. Memperbanyak apa? Bantahan-bantahan. Kan memang ahlul bidah dan ahlul batin enggak sedikit. Masing-masing dengan syubhatnya. Satu ahlul bidah, satu ahlul batil bisa menelorkan sekian banyak syubhat. Lalu bagaimana terus kemudian orang diminta untuk diam dari ar-rudud? Bagaimana terus kemudian seorang sunni salafi dijauhkan dari rududul ulama, dari bantahan-bantahan para ulama? Ini Syekh membawakan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia rubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbih. Kalau ia tidak mampu dengan lisannya, ya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Mengingkari kemungkaran dengan hati merupakan adhaful iman. Tingkatan iman yang paling lemah. Baik. Baik, masih ada sekian lumayan penjelasan dari Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Sudah berapa menit ini durasinya? 42 menit. Nah. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ara'aita law anna al-muslimina 'amilu bi hadzal haditsi hal tujadu hadhihi al-qubur al-ma'budah min dunillah? Andaikan, bagaimana menurut Anda, andaikan kaum muslimin mengamalkan hadis ini, ya, mengingkari kemungkaran, semuanya bersemangat untuk mengingkari kemungkaran. Kira-kira apakah ada terus kemudian kuburan-kuburan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu didirikan? Enggak ada. Wa hal yan'ikun nasu bizzandaqah wal 'ilmaniyah 'alaniyatan? Lalu kemudian apakah akan ada, ya, umat manusia akan meneriakkan az-zandaqah, kesesatan-kesesatan, kemunafikan-kemunafikan wal 'ilmaniyah, dan meneriakkan naam komunisme secara terbuka? Dzalika raji'un ila dha'fil muslimin wa ila tarki hadzal ashl. Maka itu semuanya lemah dan kuatnya kembali kepada apa? Kembali kepada dha'ful muslimin, lemahnya kaum muslimin, tingkat kekuatan kaum muslimin. Sampai seberapa jauh mereka meninggalkan prinsip ini, prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kalau sampai ada kuburan diibadahi, berarti menunjukkan bahwasannya kaum muslimin betul-betul lemah. Nah, kalau kaum muslim betul-betul kuat, kokoh prinsip ini dijaga oleh mereka, niscaya kemungkaran yang muncul di muka bumi akan sedikit. Wa hal yan'ikun nasu bizzandaqi wal 'ilmaniyati 'alaniyatan? Lalu apakah kemungkinan ada kalau muslimin ini enggak lemah di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Apakah ada orang-orang akan meneriakkan az-zandaqah, kemunafikan, meneriakkan komunisme, ateisme secara terbuka? Enggak ada. Sakatannas. Raddul bid'ah والنهوض بالأمر بالمعروف، نعم، والنهي عن المنكر، سكت الناس، نعم، membantah kebid'ahan، bangkit membawa dan memegang teguh prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ternyata apa? Manusia ini banyak diam, mendiamkan kemungkaran. Maka banyak kondisi kaum muslimin pun jadi rusak. Wa ghazal ilhad wa zandaq wal ilmaniyah wal qaumiyah kullu dhalika min atharis sukut. Nah. Fa fasada an-nas, maka rusaklah keadaan kaum muslimin. Wa ghazal ilhad wa zandaqah. Al ilhad, naam, tidak ada peperangan kepadanya, tidak ada peperangan memerangi sikap az-zandaqah, memerangi ilmaniyah. Barakallahu fikum. Wal qaumiyah, dan sikap-sikap fanatik. Kullu dhalika min atharis sukut. Semuanya itu merupakan dampak dari sikap diam. Wa adami muqawamatil batil wal bid'ah. Dan tidak ada kemauan untuk melawan kebatilan dan kebid'ahan. Wa illa law anna ulama al-muslimin fil alami wajahu hadhihi tayyarat min bidayati amriha lamma kana hal muslimina hadhihi al-hal ad-dani'ah allati wujidat wat'atu dhul fi kulli makanin walladhi mahada lil ilhad huwa al-bid'ah wa sukutu an-nasi 'anha imma mudahanah wa imma khaufan wa jabanan wa imma ila akhir dzalik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah penjelasan dari Syekh Rabi tadi akan kita lanjutkan membaca pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf wa naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.